الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، sebelum kita memasuki pembahasan yang berikutnya dari kitab Al-Mu'amalat, ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita jelaskan yang kaitannya dengan hukum-hukum seputar al-jihadu fi sabilillah. Termasuk di antara permasalahan penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim, terkhusus seorang sunni salafi yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, hendaknya mereka membedakan antara al-qital yang merupakan bagian dari al-jihad fi sabilillah dengan al-qital, peperangan yang itu merupakan peperangan fitnah, bukan bagian dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang yang manakah peperangan yang dimaksud fi sabilillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan, memuliakan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah fi sabilillah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang dinamakan al-jihad fi sabilillah adalah jihad dengan tujuan adalah ila'u kalimatillah, memuliakan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala jenis peperangan yang tidak dibangun di atas tujuan yang mulia ini, maka itu bukan dari al-jihad fi sabilillah. Seperti peperangan yang menyebabkan kaum muslimin saling menumpahkan darah, bukannya mereka menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga disebut sebagai al-jihad fi sabilillah. Namun pertempuran terjadi di antara kaum muslimin, saling bunuh-membunuh di antara mereka, saling berteriak Allahu Akbar di antara mereka, saling mengklaim dirinya jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah qital al-fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza iltaqa al-muslimani bi sayfihima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar." Apabila dua muslim bertemu dengan masing-masing membawa pedangnya, senjatanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di dalam neraka. Ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang menghunuskan pedangnya, mengangkat senjatanya untuk sesama kaum muslimin. Maka ini qital fitnah. Dan yang wajib bagi seorang muslim, apabila terjadi qital al-fitnah, adalah menyelamatkan dirinya. Jangan sampai dia termasuk yang ikut dalam fitnah tersebut, yang menyebabkan dia binasa dengan menumpahkan darah-darah kaum muslimin melalui tangannya. Rasulullah SAW dalam hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, beliau mengatakan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, walaman itulia fa sabara fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali Rasulullah SAW mengulanginya. Dan barang siapa yang diberi cobaan lalu dia bersabar, maka dialah yang meraih kemenangan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah, beliau juga mengatakan, satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min al-sa'i. Akan muncul fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Yani semakin seorang menjauhkan diri dari fitnah, maka semakin utama, semakin baik. Dan tujuan dari menjauhkan diri dari fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah al-muhafadzatu 'alad-din, memelihara keimanan kita, memelihara agama kita. Ini tujuan yang paling utama. Bukan tujuan yang paling utama dari menghindari fitnah, memelihara jiwa, memelihara darah semata. Sebab boleh jadi seorang meskipun dia ikut campur dalam urusan fitnah, bisa saja dia tidak terbunuh, bisa saja dia selamat, tidak tertumpahkan darahnya, akan tetapi membahayakan agamanya. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, innal muhimma huwa ad-du'a بحفظ الدين فإن الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر. Sesungguhnya yang terpenting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipelihara agama kita, sebab terpeliharanya dunia ini bisa saja terjadi pada orang yang taat, demikian pula orang yang bermaksiat. Dijaga dunianya. Fallahu ta'ala yahfadhu 'ala al-mu'mini dina. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga agama seorang mukmin. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsiduhu 'alayhi bi asbabin qad la yash'uru al-'abdu bi ba'dihha wa qad yakunu yakrahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi penghalang antara hatinya, antara agamanya dengan sesuatu yang dapat merusak agama itu, dengan sebab-sebab tertentu yang terkadang seorang hamba tidak merasa bahwa dengan sebab itu dapat merusak agamanya, atau terkadang juga dia merasa dan membencinya. Maka yang inti dari seorang menghindarkan diri dari fitnah agar senantiasa dia terpelihara di atas din, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qahtani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam nuniyahnya, ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zamil khusrani. Agama seseorang merupakan modal utama maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan agamamu. Terlantarnya agama seseorang merupakan kerugian yang paling besar. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang dikenal sebagai seorang yang zalim, saffakun lid-dima, pembunuh berdarah dingin, membunuh para sahabat, membunuh orang-orang yang saleh. Ketika dia membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, maka dia datang kepada ibunya Abdullah bin Zubair, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Lalu Hajjaj mengatakan kepada ibunya Abdullah bin Zubair, "Kaifa ra'aitini sana'tu bi aduwillah?" Bagaimana menurutmu aku telah berbuat, aku telah bertindak terhadap musuh Allah? Dia mengatakan itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan musuh Allah. Maka Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Ra'aituka afsadta 'alaihi dunyahu wa afsada 'alaika akhiratak." Aku melihat engkau telah berhasil merusak dunianya, dunianya Abdullah bin Zubair, akan tetapi dia telah merusak akhiratmu dengan engkau yang menumpahkan darah salah seorang sahabat yang mulia, maka dia telah merusak akhiratmu. Ma'ruf Al-Karkhi melihat ada beberapa pemuda, mereka bersiap-siap untuk keluar perang, ikut serta dalam perang fitnah. Maka Ma'ruf Al-Karkhi berdoa, dia mengatakan, "Allahumma ihfazhum," ya Allah jagalah mereka. Kelihatannya doa ini kok sepertinya mendukung mereka yang keluar ikut berperang dalam urusan fitnah. Ya Allah jagalah mereka. Maka dikatakan kepada beliau, "Tad'u li haula," bagaimana mungkin engkau mendoakan kebaikan kepada mereka ini yang hendak keluar untuk ikut dalam perang fitnah? Kata Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah, "In hafizahum lam yakhruju ila ma aradu." Kalau benar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara mereka, mereka tidak akan mungkin keluar menuju kepada apa yang mereka inginkan. Jadi doa tersebut dimaksud oleh Ma'ruf Al-Karkhi agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka dan mengurungkan niatnya untuk ikut serta dalam perang fitnah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin, "Istislamuhu wa sabruhu fil fitnah wa qitalul muslimin fa innahu mubahun lahu bal yustahab kama dallat alaihi an-nusus al-kathira." Seseorang berserah diri kepada Allah dan bersabar untuk tidak ikut serta dalam fitnah dan peperangan di antara kaum muslimin, itu adalah hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak nas-nas dan dalil yang menerangkan hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perang fitnah tersebut, qitalul fitnah, maka beliau mengatakan, "Kun ka khairi bani Adam," jadilah engkau seperti orang terbaiknya Bani Adam ini. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Kun Abdullahil maqtul wa la takun Abdullahil qatil," jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi pembunuh. Dan jangan jadi pembunuh. Dalam lafaz yang lain ada tambahan, "Da'hu yabu'u bi ithmihi wa ithmika," biarkan dia membunuhmu sehingga dia yang akan menanggung dosanya sendiri dan dosamu pula ditanggung olehnya. Dalam lafaz yang lain, fa in baharaka syu'a'us saif fadha yadaka 'ala wajhik. Apabila membuatmu tercengang kilatan pedang, maka letakkanlah tanganmu di atas wajahmu. Maksudnya jangan engkau yang menebasnya. Letakkan tanganmu di atas wajahmu, tutup matamu. Meskipun engkau menjadi seorang hamba yang terbunuh, dan jangan menjadi seorang hamba yang membunuh. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa yang wajib bagi seorang mukmin dalam peperangan fitnah memelihara tangannya agar tidak menumpahkan darah-darah kaum muslimin, yang itu menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa fil fitnati yajuzu an la yudafi' bal qad yakunu 'adamul mudafa'ati aula. Dalam perkara fitnah, dalam peperangan fitnah, boleh seseorang untuk tidak membela dirinya. Bahkan tidak membela dirinya bisa jadi lebih utama, lebih afdal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha satakunu fitan. Innaha satakunu fitnah fakun fiha Abdullah al-maqtul wa la takunil qatil. Akan muncul fitnah, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Dan beliau mengatakan kun ka khairi ibni Adam. Jadilah engkau menjadi yang terbaik dari dua anak Adam yang saling, yang satunya membunuh yang lainnya. Dalam peristiwa Qabil dan Habil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Apabila engkau mengangkat tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuh. Jadilah hamba Allah yang terbunuh, jangan menjadi pembunuh. Maka ini yang dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wa li anna Utsman bin Affan radhiyallahu an talaba minhu as-sahaba yudafi'u anhu fa aba alaihim. Dan karena Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika para sahabat meminta kepada beliau agar mereka membela Utsman, akan tapi Utsman tidak ingin dibela. Beliau memilih untuk menjadi hamba Allah yang terbunuh daripada menjadi pembunuh. Naam. Demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyesali ketika beliau keluar dalam peristiwa perang Jamal. Naam. Padahal tujuan ketika beliau keluar ketika itu bukan untuk perang, namun untuk mendamaikan. Namun disebabkan karena adanya penyusup sehingga terjadilah peperangan. Hingga beliau mengatakan la an akuna qa'adtu an masiri ila al-Basrah ahabbu ilayya min an yakuna li 'asharatu awladin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk dan tidak ikut berangkat ke Basrah ketika itu lebih aku sukai daripada aku memiliki 10 anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an wa rahimah, ketika beliau enggan untuk ikut serta dalam perang fitnah yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maka orang-orang mencela Al-Hasan Al-Basri. Mereka mengatakan ya aral mu'minin, wahai seorang yang menjadi celaan bagi kaum mukminin. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-aru khairun minan nar. Celaan itu masih lebih baik daripada neraka. Ketika seorang membunuh kaum muslimin dalam perang fitnah tersebut. Maka ini sikap mauqif dari para ulama us-sunnah yang merupakan nasihat bagi kita sekalian untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari qital al-fitnah. pertempuran yang terjadi di antara kaum muslimin. Apakah disebabkan karena perebutan tahta, perebutan kekuasaan, atau yang semisalnya. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.